Amma ba'du. Akhwani fi dinu wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan pembahasan kita dari apa yang kita baca dari kitab Aunul Hadis Shombat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang adab-adab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan adab pertemanan atau persaudaraan, al-ukhuwah fillah, persaudaraan yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babul aqli fil qalam. Bab tentang bahwasannya al-aql fil qalbi, bahwasannya akal itu letaknya adalah di hati. Al-aql fil qalb, akal, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fil qalb, itu letaknya adalah di hati. Apa maksud beliau? Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, yaitu arad al-muallif fi hadzal bab an yunabbih ala ahammiyati islahil qalb wa taqwiyatil aqli fi. Beliau al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan bab ini ingin memberikan tanbih atau peringatan kepada kita semua tentang pentingnya permasalahan islahul qalb wa taqwiyatil aqli fi. Pentingnya permasalahan memperbaiki hati dan juga menguatkan cara berpikir atau akal di dalam hati tersebut. 6. Al-aql, karena letaknya akal itu adalah di hati. Sebagaimana nanti akan dibawakan dalil-dalilnya oleh 6. Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala. Maka oleh karena ini, mu'alif rahimahullahu ta'ala di dalam bab-bab yang berikutnya nanti memberikan tentang at-tahdzir minal kibr wa ma ba'da. Beliau Imam Bukhari rahimahullahu taala memperingatkan dari bahayanya sifat sombong. Demikian pula sifat-sifat yang jelek yang berikutnya. Demikian pula maka oleh karena ini pula dzammallahu taala al-kuffar bi anna lahum al-qulub la yaqiluna biha. Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka orang-orang kafir, orang-orang kufar, karena diantara jeleknya mereka, mereka memiliki al-qulub, memiliki hati, la yaqiluna biha, akan tapi hati-hati yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, itu tidak digunakan untuk berfikir. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya al-qalb itu adalah tempat untuk berfikir. Tempatnya al-aql. Sebagaimana Allah Ta'ala mencela mereka orang-orang kafir yang memiliki hati tapi tidak digunakan untuk berfikir. Demikian pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam Al-Quran, sesungguhnya apa-apa yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berupa pelajaran, berupa mau'izah, berupa nasihat, itu ada di dalamnya peringatan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalb, bagi orang yang memiliki hati. Nah, orang yang memiliki hati, pasti dia bisa berpikir. Dia bisa menggunakan akalnya yang ada di dalam hati. Aw al-qasam awahu wa syahid, dan dia menggunakan pendengarannya dalam keadaan dia menyaksikan. Maka yang wajib alal insan an yajtahida fi islahi qalbih wa ib'adihi anil umur allati tatanafa ma'al aqli sahih. Sehingga yang wajib bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin adalah untuk dia 6. bersemangat di dalam memperbaiki hatinya dan juga menjauhkan hatinya tersebut dari perkara-perkara yang bertolak belakang dengan akal yang sehat. Karena juga disebutkan oleh mereka para ulama al-aqlu sahih mutawafiqun ma'al naqli sahih, bahwasanya akal yang sahih itu tentunya akan mencocoki, akan sesuai keberadaannya dengan an-naql, dengan dalil yang sahih. Ini maksud dari apa yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Adamul Mufrad yang berkaitan dengan al-aqlu fil qalam. Beliau di sini membawakan sebuah asar. Qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam. Qala akhbarana Muhammad ibnu Muslim. Qala akhbarani Amr ibnu Dinar an ibni Shihab an Iyad ibni Khalifah. Dari Iyad ibnu Khalifah an Ali radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, annahu sami'ahu bisiffin, bahwasanya Iyad ibn Khalifah mendengar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, bisiffin ayat ketika perang Siffin. As-Siffin adalah qitalun bainal fi'atain al-mu'minatain, perang yang terjadi ketika itu di antara dua kelompok yang mukmin. Yaqulu, yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan innal aqla fil qalb war rahmata fil kabid war ra'fata fil tihal wan nafasa fil ri'ah. Bahasanya Iyad ibn Khalifah mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan ketika perang Siffin innal aqla fil qalb, bahwasanya akal itu letaknya adalah di dalam hati atau jantung. War rahmata fil kabid, ar-rahmah sifat kasih sayang itu juga letaknya di hati. War ra'fata fil tihal, ar-ra'fah semakna dengan ar-rahmah. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ar-ra'fah itu lebih ablak daripada ar-rahmah, kasih sayang, tapi tingkatannya lebih tinggi daripada ar-rahmah. Ar-ra'fata fil tihal, ar-ra'fah sifat kasih sayang itu letaknya pada at-tihal, limpa, bagian hati yang dekat, bagian anggota tubuh yang dalam limpa yang dekat dengan hati. Qala wan nafasa fir ri'ah, dan pernafasan itu letaknya pada paru-paru. Letaknya pada paru-paru. Apa maksud Imam atau sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan ini semua? Innal aqla fil qalbi war rahmata fil kabid war ra'fata fil tihal wan nafasa fir ri'ah. Beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala menyebutkan ini semua karena di dalamnya terdapat tanbih minhu 'alal inayah bihadzal amr. Ada at-tanbih, peringatan dari beliau radhiyallahu ta'ala tentang pentingnya perkara ini untuk seseorang itu memperbaiki hatinya, wa ta'aqquli fih, dan juga hendaknya dia menggunakan akalnya untuk berpikir. 6. Wa ta'anni fil umur, dan hendaknya juga dia berhati-hati di dalam semua perkara, terlebih perkara-perkara yang besar. Wa adamu ta'ajjul, dan hendaknya juga dia tidak terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Wa akhdil umuri bima'khadir rahmati wa ra'fah, dan hendaknya seorang mukmin itu mengambil suatu keputusan, menentukan suatu perkara itu didasari dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Innal aqla fil qalb war rahmata fil kabid war ra'fata fil tihal wan nafasa fil ri'ah. 6. Sehingga seorang mukmin ketika memahami itu semua, membaca, demikian pula menelaah apa yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, dia bisa menimbang perkara itu dengan baik, bisa mengambil keputusan dengan cermat, tidak terburu-buru. Dia bisa menggunakan akalnya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada dirinya, nam digunakan dengan baik untuk menimbang semua perkara itu dengan ar-rahmatu war-ra'fah, dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullah, tafsiru hadzal athari qira'atuhu wa fahmuhu. Tafsir dari asar ini, yaitu asar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, adalah dengan membacanya, wa fahmuhu, dan memahaminya. Wa qad takallama ba'ala ba'dhi faqaratih innal aqla fil qalb. Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan sungguh telah berbicara tentang sebagian faqrah, sebagian kalimat yang ada di dalam asar ini, yaitu pada kalimat al-aqla fil qalb. Sungguhnya akal itu letaknya adalah di dalam hati. Syekh Al-Alamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah faqala fi syarhihi li kitab Riyadhus Shalihin. Jadi beliau mengatakan atau membahas tentang kalimat ini khusus pada kalimat al-aqla fil qalb, sesungguhnya akal itu letaknya di hati, ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Qala, kata beliau rahimahullahu taala, hadhil mas'alatu ushkilat ala katsirin min al-mudhar alladziina yanzuruna ilal umur nadratan maddiyah la yarji'una fiha ila qaulillahi azza wa jal wa qauli rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hadhil mas'alah, permasalahan ini, itu permasalahan di mana letaknya akal, apakah di hati atau di otak. Naam, ini menimbulkan muskilah kepada kebanyakan mereka dari para pembaca atau para peneliti, yang mana mereka melihat perkara itu hanya sekedar dari penglihatan nadratan maddiyah, sekedar dari materi atau teorinya saja. La yarji'una fiha ila qaulillahi azza wa jal wa qauli rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau melihat perkara itu dikembalikan padanya kepada firman Allah taala, perkataan Allah subhanahu wa taala, atau perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena patokan dasar yang ada pada mereka apa? Hanya sekedar materi, hanya sekedar teori yang ada di dalam pikiran mereka. Tidak mau dikembalikan ke dalam Al-Quran dan Sunnah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya. Qala wa illa fal haqiqatu annal amra fiha wadih annal aqla fil qalb. Dan sesungguhnya secara hakiki, secara kenyataan, bahwasannya perkara ini sesungguhnya adalah sudah jelas. Annal aqla fil qalb. Akal itu letaknya adalah di hati. Al aql fil qalb. Akal letaknya di mana? Di hati. Wa annal qalba fis sadr. Dan hati letaknya di mana? Di dalam dada. Al qalb fis sadr. Dan qalb atau hati itu letaknya di dalam dada. Sebagaimana Allah taala berfirman, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Tidakkah mereka mau berjalan di atas muka bumi, fatakuna lahum qulub, sehingga mereka bisa memiliki hati, yang mana dengan hati-hati tersebut mereka bisa berpikir dengannya. Ai bihadhil qulub, yaitu maknanya adalah dengan hati-hati tersebut dia bisa memikirkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dia bisa bertafakkur, naam, melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa mereka bertadabbur, dengan apa mereka berfikir, yaitu dengan hati-hati mereka, karena tempatnya al-aql, tempatnya untuk berfikir, itu kata Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-qulub. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sungguhnya hal yang demikian tidaklah membutakan mata-mata yang ada, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tapi membutakan hati-hati yang ada di dalam dada. Naam, keengganan mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, membantah firman Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membuat hati-hati mereka menjadi buta, bukan membuat membutakan mata-mata yang ada di kepala mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'mal qulubul lati fis sudur. Naam, bahwasanya yang dibutakan adalah pikiran-pikiran mereka yang ada di dalam hati, dan hati-hati mereka itu letaknya adalah di dalam dada. Qala wa lam yakul al qulubul lati fil admigha. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini tidak mengatakan hati-hati yang ada di dalam otak atau pikiran-pikiran yang ada di dalam otak. Qala al-qulubul lati fis sudur, yaitu hati-hati yang ada di dalam dada, karena itulah tempat berpikir, tempat seorang manusia yaqil, memikirkan apa yang dia dengar, yaqil apa yang dia lihat, yaqil apa yang dia dapatkan. Itu adalah dengan hati-hati mereka yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam dada-dada mereka. Qala fal amru fiha wadihun jiddan annal aqla yaqulu fil qalb. Maka perkaranya padanya tentunya sudah sangat jelas sekali bahwasannya akal itu letaknya di mana? Di dalam al-qalb, di dalam hati. Kemudian beliau melanjutkan membawakan dalil yang lain dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Qala wa yu'ayyidu hadha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Dan kata beliau rahimahullahu taala, demikian pula yang menguatkan ini semua, yang menguatkan ini juga, yang menunjukkan bahwasannya akal itu adalah letaknya di dalam hati, hati yang ada di dalam dada manusia, adalah apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi mubghah, ketahuilah bahwasannya di dalam jasad, di dalam tubuh manusia itu ada mudghatan, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, yang mana apabila segumpal daging tersebut itu baik, naam kondisinya dia sehat, naam dia baik keadaannya, salahal jasadu kulluh, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka jasad seluruhnya juga keadaannya akan baik, mengikuti baiknya segumpal daging yang ada di dalam tubuh manusia tadi. Dan kebalikannya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa idza fasadat, dan kebalikannya apabila segumpal daging tadi jelek, dia sakit, dia rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh naam itu juga akan menjadi rusak atau jelek. Apa segumpal daging tersebut? Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasannya itu adalah al-qalb atau hati, karena hati itulah yang digunakan oleh manusia untuk berpikir, untuk mencerna apa yang dia dengarkan, apa yang dia dapatkan. Kemudian dengan hati itu pula dia bisa menentukan kehendaknya, apakah dia akan melakukan naam atau kebalikannya, dia akan meninggalkan. Semuanya ada di dalam hati. Ketika hati itu baik, ketika hati itu sehat, anggota tubuh yang lain akan mengikuti dia menjadi baik, dan kebalikannya ketika hatinya itu rusak, hatinya itu sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun akan demikian. Qala fama baluka bi amrin syahida bihi kitabullah wallahu ta'ala huwal khaliqul alimu bi kulli syai wa syahidat bihi sunnatu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kau pikirkan dengan suatu perkara yang telah disaksikan dengannya oleh Al-Qur'anul Karim, dengan kitabullah ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menciptakan, yang maha mengetahui dengan segala sesuatu, juga yang mana perkara ini telah disaksikan oleh sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, Innal wajib alaina iza dzalika an natraha kulla qaulin yukhalifuhu kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa an naj'alahu tahta aqdamina wa alla narfa'a bihi ra'sa. Maka sungguhnya yang wajib bagi kita semua tentunya dalam menghadapi dalil yang ada adalah meninggalkan semua perkataan, semua pendapat nam yang menyelisih kitabullah, yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan pendapat tersebut di bawah kaki-kaki kita, dan kita tidak boleh mengangkat kepala kepada pendapat-pendapat tersebut, karena jelas pendapat tersebut, ucapan tadi menyelisih Al-Qur'an dan sunnah, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Kemudian beliau melanjutkan, idil qalbu huwa mahallul akli wala syak, walakinna dimag mahallul taswir yatasawwarul asya, thumma idha tasawwaraha wajahizaha ba'atha biha ilal qalb, thumma al qalbu ya'muru wayanha. Lalu apa gunanya otak? Di sini beliau menjelaskan, idil qalbu huwa mahallul akli wala syak. Jika begitu, al-qalb atau hati manusia itu adalah tempat untuk berpikir, tempat untuk nam dia menggunakan akal pikirannya, tempatnya akal, dan ini tidak diragukan lagi. Walakin ad-dimag, dan adapun ad-dimag atau bahasa kita itu otak, ini adalah mahallut taswir yatasawwarul asya, adalah tempat penggambaran sesuatu yang dengannya dia tergambar padanya perkara-perkara yang ada. Summa idza tasawwaraha, kemudian setelah perkara itu tergambar di dalam otaknya, wajahazaha ba'atha biha ilal qalb, dan sudah siap, maka otak tersebut akan mengirimkannya ke dalam hati supaya bisa terfikirkan, bisa difikirkan di dalam hati. Tsummal qalb ya'muru aw yanha, kemudian hati itulah yang akan memerintahkan atau melarang, memerintahkan kepada anggota tubuh yang ada, kepada tangan untuk dia bergerak, nam untuk dia mengambil, untuk dia melakukan sesuatu, atau dia yanha, dia yang menahan. Itu adalah fungsi dari hati, karena dia yang letaknya di situ al-aql, letaknya akal. Dia menahan, tidak jadi melakukan, dia meninggalkan suatu perkara, itu semuanya ada pada al-qalb. Qala wa hadza laysa bighorib, dan ini adalah perkara yang tidak asing lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubshirun, dan pada diri-diri kalian tidakkah kalian melihat. Naam, intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Ini perkataan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, menjelaskan faqrah atau tentang kalimat al-aqla fil qalb, bahwasannya akal itu letaknya adalah di hati, bukan di otak. Apa gunanya otak atau ad-dimag? Adalah hanya untuk sekedar penggambaran sesuatu, yatasawwarul asya, ketika telah tergambar, terbayang, maka otak tersebut akan mengirimkannya ke dalam hati, dan hati akan memikirkannya, kemudian hati tersebut yang mengambil keputusan bi amrin au nahyin, dengan perintah atau larangan. Kemudian qala rahimahullahu ta'ala, thumma baqiyatul faqarat warrahmatu fil kabid warra'fatu fil tihal wan nafasa fil ri'ah fatafsiruha kiraatuha wa fahmuha kama aslaftu. Adapun kalimat-kalimat yang lain, bahwasanya rahmatu fil kabid, kasih sayang itu ada di dalam hati, demikian pula kasih sayang ada di dalam limpa, dan nafas itu pada tenggorokan atau paru-paru. Fatafsiruha qira'atuha, maka tafsirnya, penjelasannya adalah dengan membacanya diulang-ulang, kemudian memahaminya sebagaimana yang telah aku jelaskan. Sebagaimana yang tadi disebutkan, bahwasanya maksud dari ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala adalah hendaknya seorang muslim, seorang mukmin itu bersemangat untuk memperbaiki hatinya. Naam, supaya tidak terburu-buru di dalam mengambil keputusan, menimbang semua perkara, yang ada di hadapannya dengan didasari dengan kasih sayang dan kelemah lembutan, karena ini sifat seorang mukmin. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari apa yang dijelaskan oleh beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.